Tujuan dari pembahasan kita yang humanity dan morality adalah coba kita selalu menimbang-nimbang dua hal dalam aktivitas hidup kita. Satu, ini berpahala gak di sisi Allah? Itu yang pertama kita tanya. Yang kita lakukan ini berpahala gak di sisi Allah? Setelah kita bertanya itu, kemudian pertanyaan kedua, ini bermanfaat gak untuk orang lain? Kalau gak ada manfaat, minimal ini ganggu orang lain gak sih? Menzalimi orang lain gak sih? Nyusahin orang lain gak sih? Minimal itu. Berpahala gak di sisi Allah? Oke, berpahala. Alhamdulillah. Berarti ada satu pertanyaan lagi nih. Belum tentu juga yang kita anggap berpahala ternyata udah benar. Pertanyaan kedua supaya lebih utuh, tanya, ini ada manfaatnya gak untuk orang lain? Kalau gak ada, tanya lagi. Atau minimal ngerugiin orang lain gak? Nyusahin orang lain gak? Kalau gak ada, maka insya Allah ini sudah sempurna.